engkau sayangku. Demikian kau selalu tiap memanggilku. Yang engkau kasihku, sambil kau peluk mesra diriku. Yang engkau sayangku, kau kecup bibirku, senyuman sadu di akhir katamu. Keringnya hidup ini tanpa daku, terhiang terbayang semua di dalam hidupku. Pedihnya tersiksa mengenang betapa cintaku. Mengapa hanyalah sekejap bahagia bersamamu? Kau telah tiada, yang tinggal hanya pusaramu. Sehitam gaunku, seluka hatiku. Oh, tiada duanya tercinta seperti dirimu. Yang tega kau tinggalkan diriku. Yang tiada guna lagi hidupku. Denganmu, oh ampun Tuhan.